Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Inna allaha kana alaikum raqiba. Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha wa kulu kawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yudi'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azimah. Thumma amma ba'd. Fa'ina asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadhi hadhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarul umuri muhdatsatuha wa kula muhdatsatin bid'ah wa kula bid'atin dhalalah wa kula dhalalatin finnar a'adzani Allahu wa iyyakum minan nar. Ma'asyarul ikhwah rahimakumullah, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata barakah atau lafaz barakah merupakan suatu istilah yang sangat dikenal oleh kaum muslimin secara umum. Barakah merupakan suatu hal yang sangat diinginkan oleh kaum muslimin secara umum, karena barakah memberikan konotasi makna yang baik. Namun ternyata masih banyak kaum muslimin yang menyalahpahami makna tersebut, sehingga mereka pun salah sasaran dalam mencari barokah. Ada di antara mereka yang mencari barokah kepada orang-orang soleh. Ada juga yang mencari barokah di tempat-tempat tertentu yang dikeramatkan oleh mereka, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana pandangan para ulama tentang hakikat barokah ini? Dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ketika beliau menjelaskan tentang pengertian barokah atau definisi barokah. Kata beliau rahimahullah, fahiya kama yakulul ulama, barokah ini sebagaimana telah dijelaskan oleh para ulama, artinya adalah al-khairul kathirus sabit, kebaikan yang sangat banyak, as-sabit, yang terus bertahan, yang senantiasa ada. Demikian pengertian barokah secara bahasa. Kebaikan yang jumlahnya sangat banyak dan senantiasa ada. Fa'innaha minal birkah, barokah diambil dari kata birkah, wahia majma'ul ma. Birkah itu artinya adalah kumpulan air, atau biasa disebut dengan kolam dalam bahasa kita. Kolam bahasa Arabnya birkah. Maka barokah secara makna memiliki kaitan yang sangat erat dengan lafaz birkah yang artinya kolam. Sebagaimana kondisi kolam yang biasanya bisa menampung air dalam jumlah yang banyak dan bisa bertahan dalam waktu yang lama. Kalaupun berkurang airnya, maka hanya sedikit. Airnya terus stabil dalam jangka waktu yang sangat lama. Maka demikian halnya dengan pengertian barokah, sebagaimana telah kita sampaikan tadi, kebaikan yang sangat banyak, kebaikan yang melimpah dan terus berkesinambungan. Fal barakatu hiyal khairatul katsirah as-sabitah. Maka kata beliau rahimahullah, intinya barokah adalah kebaikan-kebaikan yang sangat banyak dan senantiasa ada. Min kulli syai'in, minal mali wa minal waladi wa minal ilm. Keberkahan dalam segala hal, keberkahan yang ada pada harta, anak, ilmu dan lain sebagainya. Sehingga objek keberkahan meliputi berbagai aspek kehidupan manusia. Harta yang barokah, anak yang barokah, atau ilmu yang barokah. Harta yang barokah artinya harta yang bisa menghasilkan sekian banyak kebaikan dan terus berkesinambungan, memberikan kebaikan untuk pemiliknya, bermanfaat untuk orang lain, terkait dengan urusan agama maupun dunia. Hartanya menghasilkan sekian banyak kebaikan dan manfaat. Itulah harta yang barokah. Demikian halnya dengan keberkahan pada anak. Orang tua memiliki anak-anak yang soleh atau solehah, berbakti kepada kedua orang tua, memberikan manfaat untuk keduanya, untuk agama, bangsa dan negara, dan begitu seterusnya. Ini bisa dikiaskan kepada berbagai urusan duniawi. Semua anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun bentuknya, tatkala pemberian tersebut bisa menghasilkan kebaikan yang banyak dan terus berkesinambungan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan pemberian tersebut sebagai sesuatu yang mubarak, pemberian yang penuh dengan barokah. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya beliau mengatakan, wa kullu syai'in a'tahu Allahu 'azza wa jalla laka تسأل الله سبحانه وتعالى البركة فيه. Beliau rahimahullah memberikan sebuah nasihat, menyampaikan sebuah motivasi kepada kita semua. Dan segala sesuatu yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadamu, maka mintalah keberkahannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semua nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita. Wama bikum min ni'matin fa minallah. Kenikmatan apapun yang ada pada kalian, maka semuanya berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan telah kita sampaikan tadi bahwa objek keberkahan itu sangat banyak sekali dan sangat beragam. Semua anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya memberikan barokah kepadanya. Lianna Allah azza wa jal idza lam yubarik laka fima a'taka khurimta khairan kathira. Karena jika Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan barokah pada apa yang telah dianugerahkan kepadamu, hurimta khairan kathiro, maka engkau akan terhalangi dari sekian banyak kebaikan. Kata beliau rahimahullah. Maka perlu kita ketahui bahwa keberkahan itu hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hanya Allah subhanahu wa ta'ala al-mubarik, dialah satu-satunya yang bisa memberikan keberkahan kepada hamba-hambanya. Al-mubarik, meskipun bukan termasuk nama Allah subhanahu wa ta'ala, karena tidak disebutkan dalam Al-Quran maupun hadis. Namun ulama menjelaskan bahwa seseorang boleh menyebutkan lafaz mubarik dan menyandarkannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, min babil khabar, dengan tujuan hanya sekedar untuk menyampaikan berita atau informasi. Allah subhanahu wa ta'ala al-mubarik, dialah Allah subhanahu wa ta'ala sang pemberi barokah. Adapun al-mubarik bukan termasuk asma'ul husna, bukan termasuk nama Allah subhanahu wa ta'ala yang indah. Namun demikian, Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan dalam sekian banyak ayatnya bahwa dialah zat yang mampu untuk memberikan keberkahan kepada hamba-hambanya. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Mulk. Tabarak artinya ta'ala wa ta'azam wa kasura khairuhu. Kata As'adi rahimahullah, tabarak itu artinya zat yang maha agung, yang maha tinggi, dan maha yang sangat banyak kebaikannya. Di tangannya semua kerajaan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia maha mampu atas segala sesuatu. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i buruja. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, maha agung Allah yang telah menciptakan gugusan-gugusan bintang di atas langit. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi. Dalam surat Al-Furqan, Maha Tinggi Allah yang telah menurunkan Al-Furqan, yakni Al-Quran, kepada hambanya. Allah pun berfirman, wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair. Ini syahidnya, dialah yang telah memuliakan siapa saja yang dia kehendaki, menghinakan siapa saja yang dia kehendaki. Biyadikal khair, ada di tangannya seluruh kebaikan, kata Allah Subhanahu wa taala. Al khair, al barakah, semuanya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh meminta-minta barakah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak kuasa, tidak mampu untuk memberikan barokah kepada para sahabatnya. Beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul dan nabi yang paling mulia sallallahu alaihi wasallam. Kita ingat sebuah kisah yang pernah dialami oleh sebagian sahabat. Sebagian sahabat yang baru saja masuk Islam, mereka meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya dibuatkan pohon yang bernama Zatu Anwat, sebagaimana pohon tersebut dimiliki oleh orang-orang musyrik. Sebuah pohon yang namanya Zatu Anwat. Nah, orang-orang musyrik mereka biasanya menggantungkan senjata-senjata mereka di atas pohon tersebut untuk dimintai barokahnya. Maka beberapa sahabat yang hudasa ahdin bil kufr, sebagian sahabat yang baru saja masuk Islam, sehingga maklum tatkala mereka tidak banyak mengetahui tentang hukum Islam, maka mereka pun meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya dibuatkan pohon Zatu Anwat. Untuk menggantungkan senjata-senjata mereka di pohon tersebut sebelum melakukan peperangan. Sebuah pohon yang diminta-mintai barokahnya oleh orang-orang musyrik, dan bahkan mereka beribadah kepada pohon tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika mendengar permintaan tersebut, Allahu Akbar, inna hasunan, sebagai bentuk pengingkaran terhadap permintaan yang seperti itu. Allahu Akbar, beliau bertakbir, yakni menunjukkan pengingkaran beliau sallallahu alaihi wasallam terhadap perkara tersebut. Allahu Akbar, inna hasunan, sungguhnya ini merupakan jalannya orang-orang terdahulu, kebiasaan orang-orang terdahulu. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengingkarinya dan tidak kuasa untuk mengabulkan permintaan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Maka tidak boleh seorang muslim meminta-minta barakah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memberikan barokah, apalagi yang lainnya. Kemudian, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekh Al-Utsaimin rahimahullah selanjutnya akan menyebutkan beberapa contoh pemberian Allah Subhanahu wa taala yang tidak barokah. Telah kita sampaikan tadi secara global bahwa sesuatu yang berbarokah adalah sesuatu yang bisa menghasilkan sekian banyak kebaikan, dan kebaikan-kebaikan tersebut terus berkesinambungan. Lalu bagaimana contohnya pemberian Allah Subhanahu wa taala yang tidak berbarokah? Na'udzubillah min dzalik. Maka di antaranya kata beliau rahimahullah, ma aktsarun nas alladzina 'indahumul ma'ul katsir. Betapa banyak orang yang hartanya melimpah, wahum fi idadil fuqara, sementara mereka terhitung sebagai orang-orang yang fakir. Limadha? Kenapa bisa seperti itu? Secara zahir hartanya sangat banyak sekali dan melimpah, namun sejatinya mereka termasuk orang-orang yang fakir. Li'annahum la yantafi'una bimalihim. Ini sebabnya, kata beliau rahimahullah, karena mereka tidak bisa mengambil manfaat dari hartanya tersebut. Secara zahir hartanya sangat banyak, namun tidak memberikan manfaat sama sekali, atau manfaatnya hanya sedikit. Yaqsuru ala ahlihi fin nafaqah. Pemiliknya, kata beliau rahimahullah, selalu kurang dalam memberikan nafkah kepada keluarganya. Wa ala nafsih, dan bahkan kurang untuk memberikan nafkah bagi pemiliknya sendiri. Ya subhanallah, sebuah fenomena yang benar-benar ada dalam kehidupan ini. Harta yang banyak namun ternyata tidak cukup untuk digunakan sebagai nafkah keluarga, atau bahkan nafkah untuk dirinya sendiri. Nah, kenapa demikian? Wal ghalib anna man kanat hadhihi haluhu wa bakhila bima yajibu alaih, dan kebanyakannya orang yang kondisinya seperti ini dan dia bakhil dalam menunaikan kewajibannya, orang yang kondisinya seperti ini biasanya bakhil, fikir, sehingga tidak mau menunaikan kewajiban hartanya, enggan untuk membayar zakat padahal sudah terkena kewajiban untuk membayar zakat, hartanya sudah mencapai nisab bahkan lebih, dan telah dimiliki selama 1 tahun, enggan untuk menunaikan zakat, enggan untuk bersedekah. dan begitu seterusnya. Maka kata beliau rahimahullah, amin sallitallahu ala amwalihi afatin, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menimpakan berbagai musibah kepada hartanya tersebut. Ada saja musibah yang menimpa hartanya. Mungkin hilang, mungkin dicuri, mungkin ditipu, atau habis untuk biaya pengobatan dan lain sebagainya. Na'udzubillah min dzalik. Itulah salah satu indikasi yang menunjukkan bahwa hartanya tidak barokah. Dijelaskan pula oleh sebagian ulama bahwa terkadang faktor penyebabnya adalah karena penghasilannya yang haram. Na'udzubillah min dzalik. Mungkin dia memiliki penghasilan dari praktek-praktek ribawi. Na'udzubillah min dzalik. Atau dia mungkin memiliki profesi sebagai tukang ramal misalnya, dukun, atau yang semisalnya. Dia profesinya sebagai seorang pencuri misalnya, dan lain sebagainya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala biasanya akan menimpakan musibah pada hartanya, meskipun penghasilannya sangat besar. Bekerja di bank konvensional, atau profesinya sebagai pembuat patung, mendapatkan order yang sangat banyak, bahkan kerjanya di luar negeri. Ini contoh real yang benar-benar ada. Ternyata subhanallah, harta yang banyak tersebut, penghasilan yang sangat luar biasa, tidak banyak memberikan manfaat untuk pemiliknya dan juga keluarganya. Ada saja musibah yang menimpa hartanya. Nasallahu assalamu wal afiyah. Itu contoh harta yang tidak barokah. Kemudian contoh yang lainnya, kata beliau rahimahullah, wa katsirun minan nas indahu auladun lakin auladuhu lam yanfa'uh. Betapa banyak orang yang memiliki anak, namun anak-anaknya tersebut tidak bisa memberikan manfaat. Indahum uququn wastikbarun alal ab. Anak-anak tersebut justru durhaka dan sombong terhadap kedua orang tuanya. Na'udzubillah min dzalik. Keberadaan anak-anak yang jumlahnya banyak tidak memberikan manfaat sama sekali, dan sangat bertolak belakang dengan apa yang diinginkan. Tidak berbakti kepada kedua orang tua, namun justru durhaka kepada keduanya. Wal'iyadzu billah, kata beliau rahimahullah, la ya'nasu bi'abih wa la yatahaddatsu ilaih. Anaknya tersebut tidak bersikap lemah lembut terhadap orang tuanya. Wala yatahaddatsu ilaih. Tidak pula mau berbicara dengan orang tuanya. Na'udzubillah min dzalik. Ini termasuk hukukul walidain, kedurhakaan terhadap kedua orang tua, dan hukumnya haram. Secara umum termasuk dosa besar. Sekedar mengucapkan ah saja kepada kedua orang tua merupakan perkara yang diharamkan dalam Islam. Wala takullahumma uff wala tanharhuma, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh dengan sesuatu yang paling ringan, jenis kedurhakaan yang paling ringan. Bisa kita bayangkan. Hanya sebatas mengucapkan ah ketika disuruh oleh orang tuanya dalam perkara yang baik, dan dia memiliki kudrah untuk melakukannya, punya kemampuan untuk melakukannya. Ketika justru dia mengatakan ah kepada kedua orang tuanya, maka itu termasuk uququl walidain, na'udzubillah min dzalik, hukumnya haram. Untuk kemudian dikiaskan kepada perbuatan-perbuatan yang lebih keji terhadap kedua orang tua, membentak orang tua dengan suara yang keras, berdebat dengan kedua orang tua dengan mengangkat suara di hadapan orang tua. Kita perhatikan bagaimana dialog yang terjadi antara Ibrahim alaihissalam dengan bapaknya Azar. Dalam keadaan Azar seorang musyrik, seorang musyrik yang berbuat zalim terhadap beliau alaihissalam, diancam beliau alaihissalam untuk diusir dari rumahnya. Namun subhanallah, Ibrahim alaihissalam tetap berbicara dengan sangat lemah lembut kepada bapaknya. Terabadikan dialog keduanya dalam surat Maryam. Beliau alaihissalam tidak mengatakan ya jahil, wahai bapakku yang jahil, ya musyrik, wahai bapakku yang musyrik. Tidak pernah sama sekali terlontar ucapan seperti itu. Ya abati, kata beliau alaihissalam, wahai bapakku, ya abati, panggilan yang penuh dengan kehormatan dan pemuliaan terhadap bapaknya sendiri. Ya abati, lima ta'buru ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'a, dan seterusnya. Apalagi kedurhakaan yang dilakukan secara fisik, na'udzubillah min dzalik, terhadap orang tua. Maka di satu sisi ini menjadi tanbih untuk kita semua, peringatan untuk kita semua, hendaknya menjadi seorang anak yang mubarak, yang senantiasa membawa kebaikan, baik ketika di lingkungan ma'had maupun ketika di rumah. Waja'alani mubarakan aynama kuntu wa usani bisolati wa zakati ma dumtu hayya, kata Isa alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala menjadikan aku sebagai orang yang mubarak, orang yang penuh dengan barakah. Aynama kuntu, di manapun aku berada, senantiasa memberikan kebaikan untuk diri sendiri dan orang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian contoh yang lainnya. Amal barakatu fil ilm. Adapun keberkahan dalam hal ilmu agama. Fatajidu ba'dhan nas qad a'tahu wa huwa 'ilman katsira. Maka terkadang engkau menjumpai ada seseorang yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilman katsiran. Dengan jumlah ilmu yang sangat banyak. Lakinnahu bimanzilatil ummin. Namun kedudukannya seperti seorang ummi, orang yang tidak berpendidikan. Ummi, orang yang tidak berpendidikan. Fala yadhharu atharul ilmi alaih, sehingga tidak nampak pengaruh ilmu tersebut pada kepribadiannya. Fi ibadatihi wala fi akhlaqihi wala fi sulukihi wala fi muamalatihi ma'an nas, baik dalam ibadahnya, akhlaknya, etikanya, atau muamalahnya dengan sesama manusia. Secara zahir tidak nampak sebagai seorang talibul ilm, sebagai seorang salafi. Na'udzubillah min dzalik. Terkadang sebagian orang awam lebih baik akhlaknya, padahal belum pernah belajar sama sekali tentang ilmu agama. Ibadahnya sangat sedikit, malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhlaknya buruk, etikanya jelek, dan muamalahnya tidak baik terhadap sama manusia. Ini salah satu indikasi yang menunjukkan bahwa ilmunya tidak berbarokah. Na'udzubillah min dzalik. Bal huwa qad yaksibuhul ilmu istikbaran ala ibadillah. Dan bahkan kata beliau rahimahullah, terkadang ilmunya tersebut membuat pemiliknya sombong terhadap hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ini lebih parah lagi ketika ilmunya tersebut membuat pemiliknya sombong terhadap hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa 'uluwan 'alaihim wa ihtiqaran lahum. Dia angkuh terhadap sesama manusia. Wa ihtiqaran lahum, dan meremehkan mereka. Padahal kalau kita lihat para ulama, para pendahulu kita yang soleh dari kalangan sahabat atau yang lainnya, tatkala ilmu mereka semakin bertambah banyak, maka sikap tawadhu mereka semakin bertambah besar. Ini karakter para ulama kita. Semakin banyak ilmunya, semakin besar tawadhu'nya. Tawadhu'nya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tawadhu'nya kepada sesama manusia. Karena tawadhu' ada dua. Tawadhu' kepada Allah Subhanahu wa taala dalam pengertian dia tunduk kepada dalil, baik dalam Al-Quran maupun Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian jenis yang kedua adalah tawadhu kepada sesama manusia. Artinya dia memuliakan, menghormati dan menghargai sesama muslim. Na'udzubillah min dzalik. Kalau sampai ada sifat kibr terhadap sesama muslim, dan kibr yang paling parah, kesombongan yang paling parah adalah kesombongan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampai terkumpul dua jenis kibir ini, na'udzubillah min dzalik, maka kondisinya seperti iblis la'natullahi alaih, sombong kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Adam alaihissalam. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibr. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan masuk surga seorang yang dalam kalbunya terdapat kesombongan meskipun sebesar dzarrah. Nasallahu salamahu wal afiyah. Kemudian contoh yang lainnya, qala rahimahullah, tajiduhu qad a'tahu Allahu 'ilman katsira. Terkadang engkau jumpai seorang yang telah diberi ilmu yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Walakin lam yantafi'in nasu bi'ilmihi. Akan tetapi orang-orang tidak bisa mengambil manfaat darinya. Mungkin dia seorang pribadi yang akhlaknya masya Allah, akhlaknya baik, ibadahnya banyak, dia pun tidak sombong terhadap sesama muslim, sehingga ilmunya hanya bermanfaat untuk dirinya sendiri. Dan orang lain tidak bisa mengambil manfaat dari ilmunya. Ini ternyata juga termasuk salah satu tanda bahwa ilmunya tidak barokah. La bitadrisin wala bitaujihin wala bitaklifin. Manfaat yang berupa tadris, menyampaikan pelajaran, mendakwahkan ilmu agama dalam forum-forum seperti ini, wala bitaujih atau manfaat yang berupa taujih sebatas memberikan bimbingan atau nasihat kepada orang lain, itu pun tidak dilakukan. Wala bita'lif atau manfaat yang berupa karya tulis, padahal dia punya kemampuan untuk melakukannya. Dan media dakwah sangat banyak sekali sekarang, namun dia tidak tergerak untuk berdakwah dengan media-media tersebut. Tidak mau tahu dengan kondisi orang lain, dia hanya memikirkan diri sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Dan dia termasuk orang yang merugi, hanya sebatas menyempurnakan dirinya sendiri tanpa ada upaya untuk menyempurnakan kondisi orang lain, memperbaiki kondisi orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Semua berada dalam kerugian kecuali orang yang memiliki empat sifat tadi. Orang yang beriman, kemudian melakukan amal soleh, saling menasihati dengan kebenaran dan kesabaran, dia kehilangan dua sifat yang terakhir, atawasi bilhaq wa bisabr. Tidak ada upaya untuk saling menasihati dengan kebenaran dan kesabaran. Dan mendakwahkan ilmu agama bukan hanya kewajiban seorang ulama, seorang ustadz, seorang pengajar, namun semua punya kewajiban sesuai dengan kemampuan masing-masing. Yang jelas harus ada upaya untuk mendakwahkan kebenaran, menyampaikan ilmu yang pernah dipelajari. Bal huwa munhasirun ala nafsih, bahkan ilmunya tersebut hanya terbatas manfaatnya untuk diri sendiri. Lam yubarik Allahu azza wa jallahu fil ilm, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan barokah pada ilmunya. Demikian khawatir kirama azani allahu ayyakum, sedikit faedah yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Allah alam suhab, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan barokah kepada kita semua dalam berbagai aspek kehidupan, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga barokah tersebut sampai akhir hayat nanti. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim.